Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal al. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Abainal afadil wa syuyukhul ahibba, kita muliakan orang tua kita dan guru kita Al Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Kab. Kita doakan dia insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan sehat wal afiah. Amin. Begitu juga guru kita sahibul majlis Al Habib Muhsin bin Ali Al-Aqqas. Kita doakan beliau juga dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam kesehatan dan afiah segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para habaib yang hadir pada malam hari yang mulia ini, Al-Habib Akmal As-Segaf, Al-Habib Haidar Al-Jufri, jami'il habaib hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari yang mulia ini di dalam tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh kebaikan. Bersama-sama kita kembali berkumpul setelah beberapa bulan kita tidak berkumpul di awal bulan karena bulan Ramadan, yang insyaallah seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun baru ini setelah melewati bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menjadi suci setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pertemuan pada malam hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tahun ini, di kesempatan ini, kita semua ditambahkan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agar lebih giat untuk hadir di dalam majlis-majlis ilmu, lebih semangat untuk hadir di dalam majlis-majlis zikir, agar kita menjadi orang-orang yang di dalam hatinya dipenuhi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dijadikan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kejelekan-kejelekan dan fitnah di zaman sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini ketika kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperlukan dengan namanya ilmu. Karena seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mempunyai cahaya ilmu, yang mana disebutkan adalah al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, yang mana dengan cahayanya ilmu kita bisa mengenal, mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Dan namanya ibadah itu perlu dengan ilmu-ilmu, sehingga kualitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buahnya kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntung sekali kalau seandainya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih untuk menjadi orang-orang yang diberi hidayat, yang masih mau duduk di dalam majlis-majlis ilmu, yang masih mau mempunyai rutinitas, baik itu mingguan atau bulanan, sehingga dia dengan senang hati terkait hatinya untuk duduk di dalam majlis-majlis ilmu, untuk duduk di dalam majlis-majlis yang baik, untuk duduk bersama teman-teman yang baik. Gunanya dan tujuannya tidak ada lain kecuali ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mengenal Sang Pencipta, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini sangatlah penting. Wal ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khairi wa ifdali. Ilmu adalah perkara yang paling penting, yaitu ilmu agama. Dia adalah dalil, penunjuk jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menuntun kita agar selamat daripada kehidupan dunia, yang akan menuntun kita agar selamat daripada kejadian-kejadian besar yang akan kita alami nanti di akhirat, sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam ungkapannya, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan dunia, kesenangan di dalam dunia, keberhasilan di dalam dunianya, maka dia perlu dengan namanya ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Begitu juga orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di akhirat, dia perlu juga dengan namanya ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Orang yang menginginkan kesenangan dunia dan akhirat juga ya harus mempunyai ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Talabul ilmi fadilatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi siapa? Bagi setiap muslim dan muslimah. Ilmu apa yang wajib kita tuntut? Ilmu yang berkaitan tentang kewajiban-kewajiban kita, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika ingin melaksanakan sholat, maka sebelum dia melaksanakan sholat, dia wajib menuntut ilmu. Mana saja yang wajib di dalam sholat, mana saja yang harus dikerjakan sebelum dia melaksanakan sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita kerjakan satu ibadah yang wajib dengan tanpa didasari ilmu, atau kita sama sekali bodoh dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ibadah itu, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, beribadah dengan tanpa ilmu, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di tempat ini ada kajian-kajian, baik itu kajian bulanan seperti yang kita hadir pada malam hari ini, atau di malam Sabtu dan malam Selasa kalau tidak salah. Di sini diadakan majlis rutinan mingguan yang di dalamnya dibahas tentang ilmu-ilmu agama, tentang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yang diwariskan kepada sahabatnya, turut sampai ulama-ulama turunlah kepada guru kita, yang mana ilmu-ilmu seperti ini sudah jarang dipegang oleh kaum muslimin, dipelajari oleh orang-orang muslim, karena memang musuh-musuh Islam berusaha, baik itu orang kafir, Yahudi dan Nasara, atau mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah, berusaha agar setiap generasi muslimin dan muslimah terjauh daripada ilmu-ilmu yang bersanad, terjauh daripada ilmu-ilmu yang diwariskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha agar anak-anak muslim, pemuda-pemuda muslim, dan pemudi-pemudi muslimah jauh sehingga mereka lalai sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang wajib mereka cari, yaitu ilmu agamanya baginda Rasulullah SAW. Hadirnya kita di dalam majlis-majlis seperti ini tidak sia-sia, masyarakat hadir. Keutamaannya sangat besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, siapa orang yang keluar melangkahkan kakinya untuk hadir di dalam majlis-majlis yang di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu baginda Rasulullah, ilmu-ilmu agama, dia keluar dari rumahnya, maka Allah, Nabi mengatakan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudah langkahnya untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang akan didapatkan orang-orang yang duduk di dalam majlis-majlis ilmu atau majlis-majlis zikir. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, seseorang laki-laki yang dia mempunyai dosa, alaihi dzunub mithl jabal tihamah, kata Sayyidina Umar, mempunyai dosa yang sangat besar seperti gunung Tihamah, salah satu nama gunung yang ada di kota Mekah. Ketika dia mendengar dan menginginkan untuk hadir di dalam salah satu majlis ilmu atau majlis zikir, dia duduk wastama, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru yang ada di majlis itu tentang kemuliaan, tentang ilmu, tentang faedah-faedah, sehingga ketika dia mendengarkan nasihat-nasihat guru-guru yang mengajar di dalam majlis ilmu itu, bergerak hatinya untuk taubat, bergerak hatinya untuk kembali, bergerak hatinya untuk menjadi orang mulia setelah dia dipenuh dengan kehinaan di dalam hidupnya, maka dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedikit nasihat yang ia dengarkan daripada guru-guru yang ada di majlis ilmu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, keluar dari majlis itu, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni semua dosa-dosanya yang telah ia lakukan. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan yang sangat besar, ma'asyiral hadirin. Kita yang hadir di dalam majlis-majlis ilmu, yang hadir di dalam majlis-majlis zikir ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam minggu yang terkenal, malam libur, malam banyak orang-orang yang lalai, banyak daripada pemuda-pemuda yang keluar duduk di tempat yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan kelalaian. Tapi kita segelintir, sedikit daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang Allah gerakkan hatinya untuk duduk di tempat-tempat seperti ini, untuk duduk di Raudhah min Riyadil Jinan, taman daripada tamannya surga, yang Nabi minta kepada kita umatnya, idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u, kalau kalian melewati taman daripada tamannya surga, mampir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, ya Rasulullah, apa itu taman daripada tamannya surga? Maka Nabi mengatakan, majalisul zikir wa fi riwayati majalisul ilm, taman surga yang ada di dunia adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang di dalamnya dibesarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tanpa kehendak kita, dengan tanpa paksaan Allah gerakkan hati kita untuk duduk di sini bersama-sama berzikir kepada Allah, membaca daripada ayat Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. beruntungnya kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, kita pantas bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada guru-guru kita, berterima kasih kepada mereka yang telah menyisihkan waktu, yang telah menyediakan tempat agar mengumpulkan kita semuanya bisa duduk dan hadir bersama-sama berzikir, bersolawat dan mendengarkan nasihat-nasihat ilmunya baginda Rasulullah SAW. Dan demi Allah, walaupun kita mengeluarkan seluruh harta kita untuk menebus ini semua, tidak sebanding ma'asyiral hadirin. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu khairan minal mahl. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kalau kita duduk satu jam, dua jam, mendapatkan jutaan miliar, maka dan kita duduk seperti ini dua jam atau tiga jam mendapatkan ilmu agama, maka Imam Ali memandang yang duduknya kita seperti ini, yang tidak mendapatkan uang spesial pun tapi mendapatkan ilmu, lebih baik di pandangan orang-orang soleh, lebih baik di pandangan seperti Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kata Imam Ali, al-ilmu yazidu bis-shadaqah. Ilmu itu semakin kita keluarkan, maka dia akan bertambah. Wal-mal yanqus bis-shadaqah. Tapi harta, kata Imam Ali, ketika kau keluarkan secara nominal, maka dia akan berkurang. Kemudian alasannya kenapa ilmu itu bermanfaat daripada harta, Al-Imam Ali mengatakan, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu agama yang engkau punyai, yang engkau pahami, yang engkau dapatkan, kata Imam Ali, itu dapat menjagamu, menjagamu daripada siksa kubur, menjagamu daripada fitnah akhir zaman, menjagamu daripada kesesatan, menjagamu daripada jalan yang melenceng daripada jalannya Rasulullah, menjagamu daripada siksa api neraka. Wa anta tahrusul mal, katanya. Sedangkan harta yang engkau dapatkan, justru engkau yang menjaganya. Ya, disimpan, dijaga agar tidak hilang. Maka di sini ilmu yang kita dapatkan lebih mulia, lebih berharga daripada harta yang kita dapatkan. Dan ini subhanallah bisa didapatkan dengan jalan yang sangat mudah. Asal kita punya keinginan saja, istiqomah dan hadir di dalam majlis-majlis itu, pasti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu itu. Walaupun tidak paham, walaupun kita tidak mempunyai semangat, walaupun kita tidak mempunyai tujuan untuk memahami, tapi dengan duduknya kita di dalam majlis-majlis ini, mendapatkan fadilah, keutamaan yang besar, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selain kita duduk di dalam majlis-majlis seperti ini untuk mendapatkan ilmu, kita juga mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Ingin berzikir bersama-sama, duduk dengan orang-orang yang baik. Karena majlis-majlis seperti ini tidak diduduki kecuali orang-orang yang baik. Orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang imannya kurang, maka tidak mau dia duduk di dalam majlis-majlis seperti ini. Disebutkan manjala sal-akhyar khuziya bil khairi wal asrar. Siapa yang duduk dengan orang-orang yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Walaupun kita datang baru mau kembali, baru mau bertobat, duduk dengan istiqamah, hati kita yang asalnya gelap gulita, keras karena banyaknya maksiat yang mungkin kita lakukan pada zaman-zaman dahulu, sebelum kita mengenal, sebelum kita mengetahui fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan majlis-majlis ilmu, maka kita harus istiqamah, hadir. Setiap hadir di dalam majlis-majlis ini, niatkanlah agar hati saya ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbulna min dunil maksiati ila izzat ta'ah. Makanya niat yang dilantunkan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi di dalam Fatihahnya yang sering, yang selalu kita bacakan di majlis-majlis kita sebelum kita baca maulid ada niat dengan baca maulid ini yanbulna, Allah pindahkan kita ini min dhullil maksiat, daripada kehinaan maksiat. Orang maksiat itu hina, orang yang sering bermaksiat itu hina di mata Allah, hina di mata penduduk langit, dan hina di mata baginda Rasulullah SAW. Berharap kita dengan duduk membacakan maulid bersama-sama dengan hati yang kotor ini, yanbulna min dhullil maksiati ila izzit ta'ah, agar kita mendapatkan kemuliaan, agar kita mendapatkan kemuliaan apa? Bertambah ketaatan kita, bertambah malu kita kalau mau maksiat, bertambah semangat kita untuk sholat berjamaah, bertambah semangat kita untuk mengerjakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Kemuliaan yang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita di dalam keseharian dimudahkan oleh Allah untuk berbuat taat, bangun tidur langsung kita berzikir, langsung kita sholat, kita tidak meninggalkan sholat berjamaah, selalu Allah berikan kita pakaian-pakaian mengikuti sunnah baginda Rasulullah, berada di dalam kantong-kantong kita siwak sunnah baginda Rasulullah, yang tadinya tidak mengenal sarung, tidak mengenal peci, bahkan sebagian dari kita dulu beberapa tahun yang lalu masih mengumbar auratnya karena enggak tahu bahwasanya lutut itu aurat, tapi sekarang setelah duduk di dalam majlis-majlis kita tahu itu haram. Maka ini tanda kita mau mulai pindah daripada kehinaan maksiat untuk menuju kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita istiqamah untuk hadir di dalam majlis-majlis seperti ini, manfaatnya besar tidak diragukan lagi, masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah ketika di dalam kehidupan kita, kita selalu istiqamah hadir di dalam majlis-majlis ilmu, hadir di dalam majlis-majlis zikir, dan datang dengan niat yang baik, datang dengan tujuan yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat-malaikatnya yang Allah tugaskan untuk berkeliling mencari, mendeteksi majlis-majlis ilmu. Ketika malaikat itu melaporkan kepada Allah, ya Allah, ada beberapa orang daripada mereka duduk di dalam majlis ilmu tidak ada tujuan yang baik, ya Allah, tidak ada niat di dalam hati mereka. Mungkin mereka punya tujuan yang lain bertepatan dengan ada majlis-majlis ilmu. Maka Allah mengatakan humul bom, la yasgol jalisuhum. Siapa orang yang duduk bersama mereka dengan tujuan apapun, yang tadinya mempunyai tujuan walaupun tujuannya tidak baik, dengan rahmat Allah maka ampuni mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang duduk bersama mereka tidak boleh menjadi orang yang celaka. Insyaallah kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia wal akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, istiqomahan kepada kita, sehingga kita selalu merasa enteng untuk melangkahkan kaki kita untuk hadir di dalam majlis-majlis ilmu, di dalam majlis-majlis zikir, agar kita berusaha menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, Al-Imam Ali Al-Habsyi mengatakan, tidak ada yang menyenangkan hati baginda Rasulullah di zaman sekarang kecuali kita menuntut ilmunya baginda Rasulullah. Kenapa? Karena dengan kita memahami ilmu ilmu Nabi Muhammad, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Keselamatan kita di dunia dan akhirat ini, itulah yang menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cahaya ilmu. Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita sehingga dipenuhi dengan cahaya iman, cahaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasakan lezat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat kita, Allah angkat derajat guru-guru kita. Allah mudahkan segala urusan mereka, dan tidak berdiri dari tempat kita kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis ini menjadi manfaat, menjadi benteng agar keluarga kita, tempat tinggal kita, negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkah majlis ini kita mohon kepada Allah. bermanfaat sampai kepada umat-umat baginda Rasulullah yang masih lalai, yang masih maksiat, insyaallah dengan tahiyat majlis ini mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya menjadi orang-orang soleh, semuanya menjadi orang-orang yang taat, semuanya menjadi orang-orang yang baik. Allah ampuni dosa-dosa mereka dan masuk tahiyat majlis ini kepada pemimpin-pemimpin kita agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang zalim bertaubat kepada Allah menjadi orang yang baik diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala hawalaina syabiyan wala mahruman wala matruda ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bihudak, Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wala tuwallina waliyan siwak, wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asar, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.